katanya Project Pop is in the house. Ini Mirip Five, ayo kita con. Jangan buat gue jadi emosi, berdiam diri bikin basi. Kalau mau joget mesti gua kasih iramanya bebas, yang penting aksi. Aduh.